Biarkanlah kami menikmati anugerah cinta. Restuilah kami yang bahagia, jadikanlah dia kekasihku, teman hidupku. Yang disayang, yang disayang, yang dipuja, dipuja, cuma dirimu di dunia ini. Tak mungkin akan ada rembulan kalau tiada ada bintangnya. Tak mungkin akan ada diriku kalau tiada ada dirimu.